Hasan Al-Basri berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah perjalanan waktu. Setiap kali waktu berlalu, berarti hilang sebagian dari dirimu." Mutiara Hikmah. Ketika Abu Hurairah berada di ambang kematian, tiba-tiba beliau menangis. Orang-orang bertanya, "Apa yang membuatnya menangis?" Beliau menjawab, "Jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, dan banyaknya alam rintangan. Sementara tempat kembali bisa ke jannah, bisa juga ke neraka." Salah seorang penyair mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu." Apabila engkau suatu hari dalam keadaan sendirian, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan aku sendirian. Akan tetapi ketahuilah, ada yang mengawasiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meyakinkan dalam diri kita tentang perkara ini, masalah muraqabatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa saja yang diperbuat oleh hamba-hambanya, maka yang demikian akan menimbulkan perasaan takut dalam diri kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Radio Suara Islam. Nasihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Al-Fawaid li Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Usiamu semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu siang dan malam, sementara segala amal perbuatanmu tersimpan dan kematian datang secara tiba-tiba. Barang siapa menanam kebaikan, niscaya akan menuai kebahagiaan, dan barang siapa menanam kejahatan, niscaya akan menuai penyesalan. Setiap penanam akan menuai sesuai apa yang ditanamnya. Ia tidak bisa mempercepat atau memperlambat sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya.